tidur. Palaku nongol, astagfirullah. Pak RW datang bawa polisi. Aku diseret dari kamar mandi tanpa handuk, tanpa baju. Kata mereka nenek sebelah mati. Waktu ngedengar aku lagi nyanyi, karena suaraku jantung si nenek kumat lagi. Besoknya lagi enggak pakai nyanyi, hanya siul-siul biar badan gak menggigil. Lagi asik nyiul, ada yang memanggil. Aku nampang aja malah nyiul makin kencang. Digedor lagi, kepala ku nongol. Ya masya Allah, Pak RW datang bawa polisi. Diseret lagi dari kamar mandi tanpa handuk, tanpa baju. Kata mereka aku mau nyuri. Waktu ku nyiul pasti lagi manggil, karena siulku burung tetangga jadi kabur. Kata mereka